Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menumbuhkan perasaan ikhlas. Pertama ialah Anda terlebih dahulu kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal arti nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka akan susah rasanya untuk bisa ikhlas. Dan yang kedua, untuk bisa ikhlas, Anda harus ingat surga dan mengenal surga. Apakah surga itu? Seperti apakah surga? Sebesar apakah kenikmatannya akan Anda dapatkan di surga? Dan kemudian juga Anda mengenal neraka, seperti apakah pedihnya siksa neraka, dan bagaimana siksa neraka, dengan itu Anda akan bisa ikhlas. Karena ikhlas itu artinya Anda mengharapkan pahala di surga, dan takut dari siksa neraka, sehingga tidak ada pamrih selain hal tersebut, yaitu hanya mengharapkan pahala, ridho Allah SWT yang akan Allah implementasikan dengan dimasukkannya Anda ke dalam surga dan dijauhkan Anda dari neraka. Kemudian di antara hal yang dapat membantu Anda untuk ikhlas, Anda harus menumbuhkan kesadaran bahwa siapapun manusia di dunia ini, sampai pun manusia paling berkuasa, sampai pun manusia paling kaya raya, dia tidak bisa memberi apapun kepada Anda. Sehingga apalah artinya Anda mengharapkan pujian, apresiasi, ataupun Anda khawatir takut akan celaan ataupun hardikan darinya. Karena kalau Anda sadar, dia tidak dapat memberikan apapun kepada Anda ataupun mencelakakan Anda sedikit pun, tentu Anda tidak akan peduli kepada dia. Kemudian di antara hal yang dapat menumbuhkan keikhlasan, yaitu Anda mengingat kematian, Anda tidak akan lama lagi akan mati. Setiap saat Anda mengingat kematian, betul-betul ingat mati. Hidup Anda hanya sesaat, insya Allah Anda akan ikhlas. Wallahu ta'ala alam.